Pernah ditanya oleh seseorang dengan sebuah pertanyaan, bima kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati ma'a suratil jumu'ah. Beliau ditanya, apa suratan yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat Jumat? Apa suratan yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat Jumat? Selain surat Al-Jumu'ah. Bagaimana pertanyaannya? Apa suratan yang dibaca oleh Nabi SAW di sholat Jumat selain surat Al-Jumu'ah? Berarti Nu'man ini sedang ditanya tentang surat apa lagi selain surat Al-Jumu'ah yang biasa dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat Jumat. Maka beliau pun menjawab, hal ataka hadithul ghasyiyah. Berarti An-Nu'man dalam hadith ini menyebutkan bahwa surat Al-Ghasyiyah itu namanya adalah hal ataka hadithul ghasyiyah. Berarti sudah berapa nama ini? Dua. Makanya di dalam Sahih Bukhari nama inilah yang dipakai, surat hal ataka hadithul ghasyiyah. Yang pertama apa tadi? Al-Ghasyiyah. Yang kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah. Yang ketiga, namanya adalah surat hal ataka. Surat apa? Hal ataka. Ini adalah ringkasan dari nama yang nomor dua. Kalau nomor dua lengkap dibaca hal ataka hadithul ghasyiyah, kalau nama yang ketiga ini surat hal ataka. Dan ini dipakai dalam tafsir Ibnu Athiyah. Imam Ibnu Athiyah menggunakan nama ini hal ataka. Sehingga mulai hari ini, kalau misalnya ada santri TPQ jenengan, ya, ditanya surat apa, habis surat Al-A'la, terus dia jawabnya surat hal ataka, benar atau salah? Ya benar, enggak apa-apa. Walaupun dia enggak hafal surat Al-Ghasyiyah. Berarti ada berapa nama? Tiga nama. Surat Al-Ghasyiyah, surat hal ataka hadithul ghasyiyah, dan yang ketiga surat hal ataka. Pindah ke pembahasan berikutnya, asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab diturunkannya surat ini. Berdasarkan penelitian kami yang sangat terbatas, kami belum menemukan sebab khusus. Kami belum menemukan sebab khusus diturunkannya surat Al-Ghasyiyah ini. Cuman para ulama mereka menyebutkan bahwa surat Al-Ghasyiyah ini, kalau diurutkan berdasarkan waktu turunnya, maka surat Al-Ghasyiyah ini nomor ke-67. Nomor keberapa? 67. Surat Al-Quran ada berapa? 114. Jadi dari 114 surat ini kan diturunkan secara bertahap. Ya. Al-Quran kan diturunkan tidak makbleg kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ayat, surat. Ya. Nah, surat Al-Ghasyiyah ini dari sekian surat Al-Quran urutannya nomor berapa? 67. Ini urutan berdasarkan turunnya, bukan berdasarkan urutan yang tertulis dalam mushaf Al-Quran. Ini mengenai asbabun nuzul. Intinya kami belum menemukan ada sebab khusus dari turunnya surat Al-Ghasyiyah. Nah, sekarang berpindah kepada pembahasan berikutnya. Apa keutamaan surat Al-Ghasyiyah? Apa keutamaan surat Al-Ghasyiyah? Surat Al-Ghasyiyah ini, kata para ulama, salah satu keutamaannya, dia merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca di dalam sholat Nabawau Jumat. Satu. Yang kedua, surat yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat id. Sholat id. Id napa? Idul Fitri napa Idul Adha? Ya dua-duanya. Berarti tiga dong. Ya, salat Jumat, salat Idul Adha dan salat Idul Fitri. Di tiga salat ini surat Al-Ghasyiyah adalah salah satu surat yang sangat dianjurkan untuk dibaca. Sifatnya anjuran. Jadi bukan wajib. Sehingga kalau ada orang Jumatan kemudian suratannya tidak pakai surat Al-Ghasyiyah, sah napa mboten? Sah. Ya. Tapi yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Ghasyiyah. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah di salat Jumat, di salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, berarti surat ini punya keistimewaan. Karena salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha itulah waktu kumpulnya kebanyakan orang. Nah, ketika mereka kumpul kok dipilih surat ini, berarti ini surat punya keistimewaan. Di rakaat keberapa bacanya? Pertama apa kedua? Kedua atau ketiga? Yuruna ketiga ya. Salat Jumat cuma dua rakaat, Id juga cuma dua rakaat. Di rakaat yang kedua. Dari seorang sahabat Nabi SAW namanya An-Nu'man bin Bashir. Ini yang tadi lagi ya. Siapa? An-Nu'man bin Bashir. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ati." Bahwasanya Nabi SAW biasa di dalam salat dua Id. Dua Id berarti tadi Idul Fitri sama Idul Adha. Bahwa Nabi SAW biasa di dalam sholat dua Id dan sholat Jumat, beliau biasa membaca bisabbihisma rabbikal a'la wahal ataka hadithul ghasyiyah. Nabi SAW di dalam sholat Id Fitri maupun Id Adha dan dalam sholat Jumat, beliau biasa membaca rakaat pertama surat Al-A'la dan rakaat yang kedua surat Al-Ghasyiyah. Bahkan ketika ketemu Id di hari Jumat pun, pernah enggak? Id ketemu hari Jumat, maksudnya paginya sholat Id, siangnya sholat Jumat, alias ngepasi sholat Id bertepatan di hari Jumat. Bahkan ketika terjadi seperti itu pun, paginya Nabi SAW baca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, Jumatannya juga Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Tidak kemudian diganti. Kata Nu'man bin Bashir, "Wa idza istama'al Id wal Jumu'atu fi yawmin wahidin yaqra'u bihima aydhan fi shalataini." Dan apabila suatu saat salat Id ketemu sama salat Jumat bareng di satu hari, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tetap di pagi harinya membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah dan siang harinya juga membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Pagi harinya maksudnya ketika salat Id, siang harinya ketika salat Jumat. Berarti dua surat yang dibaca oleh Nabi dianjurkan ketika salat Id dan salat Jumat adalah surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Apa ada Ustaz surat lain selain Al-A'la dan Al-Ghasyiyah yang dibaca oleh Nabi SAW? Ada atau tidak? Ada. Ketika salat Jumat itu alternatifnya satu, rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Alternatif yang kedua, kalau hadis yang tadi saya baca, hadis sahih riwayat Muslim. Alternatif yang kedua adalah membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Apa? Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Kita dawa kayak ini Ustaz. Ya mandan lah ya. Ini ada praktek ya, jamaahnya dipersiapkan dulu. Dipersiapkan apanya? Dipersiapkan apanya? Mentale. Ben ora pada grundel. Jumatan suwe banget ngasoni sedelo. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim juga. Hadis riwayat Muslim juga dari seorang sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil jumu'ati suratal jumu'ati wal munafiqin." Bahwa Nabi SAW biasa di salat Jumat membaca dua surat. Rakaat pertama surat napa wau? Al-Jumu'ah. Rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Berarti ada berapa alternatif sekarang? Dua. Alternatif yang pertama Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Alternatif yang kedua Al-Jumu'ah sama Al-Munafiqun. Ada enggak alternatif ketiga? Yang bisa jawab kasih hadiah. Ada enggak alternatif ketiga? Angkat tangan. Apa? Apa? Surat apa? Bebas. Bukan. Ya. Apa? Dalilnya apa? Bagus sekali. Dalilnya adalah alternatif ketiga adalah Al-Jum'ah dan Al-Ghasyiyah. Tadi yang hadis pertama kita bawakan tadi. Wis pada kelalen. Ki urung bubar wis pada kelalen kepriwe iki. Ki ngajine aja pada tulen. Urung metu wis kelalen. Tadi lo di awal kan kita menyebutkan ketika ditanya An-Nu'man bin Bashir surat apa lagi selain Al-Jum'ah. Apa kata beliau? Al-Ghasyiyah. Berarti kan alternatif ketiga adalah Al-Jum'ah dan Al-Ghasyiyah. Priwe sih pada. Hadiahnya apa ya? Ki gelasnya kok tiga bapak ya? Ya? Gelas Radio Insani loh. Berarti ada berapa alternatif? Tiga. Yang pertama Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Yang kedua Al-Jum'ah dengan Al-Munafiqun. Yang ketiga Al-Jum'ah dengan Al-Ghasyiyah. Ini keutamaan surat Al-Ghasyiyah. Timbul pertanyaan, kenapa kok Nabi SAW milih surat Al-Ghasyiyah untuk dibaca di sholat Jumat? Padahal sholat Jumat itu waktu ngumpulnya orang banyak. Sebelumnya Al-Ghasyiyah sama Al-A'la ini levelnya panjang apa pendek apa sedang? Panjang apa pendek apa sedang? Panjang. Ini levelnya level sedang. Levelnya level sedang. Kelasnya Ad-Duha, kelasnya Asy-Syams, kelasnya Al-Lail. Jadi ini sedang sebenarnya. Walaupun menurut banyak orang itu panjang. Karena yang sering dia baca dan dia dengar adalah Al-Ikhlas, Inna atoina al-asr gue terus. Jadi nak ketemu Al-A'la gue rasanya dawa banget, panjang banget. Padahal sebenarnya ini levelnya sedang. Jadi kenapa kok dipilih surat Al-A'la Al-Ghasyiyah? Ada sebuah tulisan menarik ya, saya tadi barusan baca, menjelaskan tentang hikmah dibalik pemilihan surat Al-Ghasyiyah dan surat Al-A'la di sholat Jumat dan sholat Id. Kata beliau, kata penulis makalah tadi, bahwa hari Jumat itu adalah hari nasihat. Hari Jumat itu hari nasihat. Yang nasihat di hari ini itu bisa dijadikan bekal untuk hidup satu minggu. Nanti minggu berikutnya dapat nasihat lagi buat bekal seminggu lagi. Mulane wong sing ora tau Jumatan. Nah, gue ora duwe bekal. Ya. Satu hari ini adalah hari nasihat. Maka dari itu dipilihlah surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. Ini salah satu alternatif ya. Karena antara surat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah ini ternyata ada kemiripan. Ya. Apa kemiripannya? Surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah ini sama-sama sedang menjelaskan tentang keagungan Allah. Tentang apa? Keagungan Allah. Bagaimana Allah menjelaskan keagungannya? Allah menjelaskan keajaiban makhluk-makhluk ciptaannya. Allah menjelaskan tentang keajaiban makhluk-makhluk ciptaannya. Misal, di dalam surat Al-A'la, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى. Dialah Allah yang mengeluarkan tetumbuhan. Dikeluarkan dari mana? Dari mana? Dari tanah. Ini ajaib. Siapa yang naruh bibit itu di dalam tanah? Kok ujuk-ujuk disiram dengan air hujan nengkana tukul wit pelem, nengkene tukul wit jambu. Aku sing nandur Ustaz. Iya, yang Anda tanam, akan tetapi yang tukul tumbuh sendiri itu banyak atau tidak? Banyak. Di hutan siapa yang nanam? Coba di hutan ada berapa spesies tanaman yang ada di sana? Amat sangat banyak sekali. Sehingga ketika kita melihat banyaknya tanaman dan tumbuhan ini, siapa yang menumbuhkan kalau bukan Allah? Akhirnya timbullah pengagungan di dalam hati kepada Allah. Di dalam surat Al-Ghasyiyah pun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keajaiban-keajaiban ciptaannya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini tentang keajaiban binatang yang bernama unta. Unta itu juga binatang yang ajaib. Bisa berbulan-bulan gak minum. Bayangkan. Karena dia punya termos. Persediaan di punuknya itu loh. Punuk. Punuk. Tahu punuk? Sing jendol gue. Punuk. Itu persediaan air. Bisa berbulan-bulan unta itu gak minum. Dia punya persediaan. Ya. Coba jenengan punya persediaan? Jenengan minum segalon pun itu persediaan. Gak bisa minum segalon. Aku tek apa? Tek rapel bae lah. Ngombene nggo jatah seminggu dintongaken sedina segalon. Apa bisa? Gak bisa. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Keajaiban apa? Langit. Terus habis itu apa? Wa ilal jibali kaifa nusibat, tentang gunung-gunung dan seterusnya. Allah mengajak kita untuk merenungi keajaiban ciptaan-ciptaannya dalam rangka untuk menumbuhkan keagungan Allah, perasaan mengagungkan Allah di dalam hati kita. Sehingga kalau sudah mengagungkan Allah, maka kita terdorong untuk beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Karena kita tahu persis bahwa manusia di dunia ini ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang Islam, ada yang kafir. Ada yang baik, ada yang jahat. Dan dua jenis manusia ini disebutkan sifat masing-masing di dalam dua surat ini. Surat apa? Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Bukan hanya disebutkan sifat-sifatnya di dunia, juga disebutkan apa yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat. Pilihannya cuma ada dua. Kalau enggak surga ya neraka. Tidak ada alternatif yang ketiga. Tempatnya kalau enggak di surga ya di neraka. Allah cerita tentang surga. Allah cerita tentang neraka. Tentang neraka misalnya, dalam surat Al-Ghashiyah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tusqa min aynin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wala yughni min ju'. Makanan mereka adalah sesuatu yang berduri, minumannya adalah air yang mendidih. La yusmin wa la yughni min ju', enggak buat orang itu menjadi gemuk dan juga tidak menghilangkan rasa lapar dari perutnya. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya bercerita tentang penghuni neraka, Allah juga bercerita tentang penghuni surga dalam surat Al-Ghashiyah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari kiamat nanti ada wajah yang kelihatan nikmat sekali. Senang, bunga, tenteram. Kenapa? Lisa'yiha radiyah. Karena amal solehnya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih ganjaran. Fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, fiha aynun jariyah, fiha sururum marfu'ah, wa akwabum mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyu mabthusah. Ada sungai di bawahnya, ada bantal-bantalnya, ada gelas-gelas yang penuh dengan minuman yang ada di dalamnya. Nikmat sekali. Allah ceritakan kepada kita tentang penghuni surga, tentang penghuni neraka. Di Al-Ghashiyah juga ada, di Al-A'la juga ada. Orang yang sudah beramal saleh, orang yang sudah beriman, dia akan merasa nikmat. Dia akan merasa tenang. Dia akan merasa bahagia. Dan kalau imannya serius, maka dia ingin menularkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Makanya dianjurkan untuk dakwah di dalam surat Al-Ghashiyah dan juga di dalam surat Al-A'la. Contoh, dalam surat Al-A'la Allah berfirman, fadzakir innafa'atiz dzikra. Kasih peringatan. Dakwahkan ajaran Islam ini kepada orang lain. Ini dalam surat napa? Al-A'la. Dalam surat Al-Ghashiyah, fadzakir innama anta mudzakkir. Berilah peringatan. Tugasmu cuma ngasih peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak bisa memaksa orang, mengharuskan orang, mewajibkan orang untuk mengikutimu. Kamu tugasnya cuma menyampaikan saja. Sehingga ketika kita ngajak orang, kok ternyata orang yang diajak tidak mau. Ya no problem. Wong tugas kita cuma menyampaikan. Berarti jalan terus. Tidak kemudian, wah aku dakwah kok pada enggak mengikuti, ya wis ngesuk mandek bae. Tidak, karena tugas kita cuma menyampaikan. Kita pengin dia merasakan nikmat seperti yang kita rasakan. Sekarang gini, jenengan ini kan rata-rata, kita semua rata-rata punya makanan yang disukai. Beda-beda. Ana sing senenge bakso, ana sing senenge soroto, ana sing senenge mie ayam, macam-macam. Buah-buahan juga beda-beda. Ada yang senengnya durian, ana sing senenge pelem, ana sing senenge gandul. Senenge gandul iki paling sip iki. Paling murah. Malah gratis. Senenge durian iki sing repot iki. Masing-masing dari kita kan punya makanan kesukaan. Ketika kita menemukan soto enak banget, walaupun sotonya itu tempatnya jauh misalnya, bahkan ke pelosok sesama pesuka, pesuka apa sih? Pecinta, sama sesama pencinta soto, kita kan akan cerita kepada teman kita, "Gih, anak soto enak banget." Kita ingin dia ikut merasakan. Kok kemudian dia nyong moh? Ya ora apa-apa. Wong tugas kita kan cuma menyampaikan. Apa kemudian ketika teman kita nyong moh terus dewek jadi, "Aduh, jangan sedih banget lo." Enggak. Take it easy, biasa aja. Ya. Itu bukan sebuah masalah yang besar. Ya. Jadi tugas kita itu cuma menyampaikan, diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi ini bukan masalah bakso ya. Ini masalah dakwah. Ya. Ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah. Sehingga ketika orang keluar dari sholat Jumat, dia sudah punya amunisi. Dia sudah punya bekal untuk satu hari, satu minggu ini, semangat untuk beramal soleh dan semangat untuk menularkan hidayah kepada orang lain. Kudune kaya kue nek bar Jumatan. Tapi kok kenapa setelah Jumatan minim orang yang punya motivasi seperti itu? Kenapa? Kenapa? Ketika sholat ora paham dengan surat yang dibaca oleh imam. Itu ketika sholat. Ketika Jumatan turu, kan repot dari ini. Ketika khotibnya berkhutbah menyampaikan nasihat, dia tidur. Ketika sholat Jumat khotibnya baca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, dia tidak faham, malah menggerutu. Wis khutbahe dawa, suratane dawa. Akhirnya efek yang diharapkan tersetrum dengan nasihat yang ada dalam khutbah dan tersetrum nasihat yang ada dalam suratan yang dibaca ketika sholat tidak tercapai. Maka adanya tafsir surat, kajian tafsir ini adalah dalam rangka untuk mengarah ke sana. Makanya kita pelajari surat Al-Ghasyiyah ayat per ayat. Mudah-mudahan nanti ketika Jumatan nyambung. Imame maca apa, makmume paham apa, nyambung. Oh, imamnya sedang cerita tentang hari kiamat. Ketika lewat wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Oh, ini kejadian nanti di hari kiamat tentang wajah-wajah yang tertunduk, pucat, pasi, lesu, dan seterusnya. Ini adalah tentang keutamaan surat Al-Ghasyiyah. Nah, berikutnya surat Al-Ghasyiyah ini makkiyah atau madaniyah. Masih ingat perbedaannya antara makkiyah sama madaniyah? Apa coba? Kalau makkiyah itu turun sebelum hijrah. Hijrah dari mana ke mana? Bagus, dari Mekah ke Madinah. Berarti sebelum Nabi SAW hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, setiap surat yang diturunkan saat itu, yakni ketika Nabi sedang di Mekah sebelum hijrah, itu namanya surat Makkiyah. Kalau Madaniyah berarti nopo? Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, kemudian turun surat-surat, itu berarti surat namanya Madaniyah. Nah, Al-Ghasyiyah ini masuk yang mana? Makkiyah apa Madaniyah? Ya? Makkiyah? Yakin? Satu pendapat? Bagus. Para ulama berijma. Alhamdulillah tadi tidak ada yang ngacung Madaniyah. Dia berarti menyelisihi ijma. Para ulama ijma ini kenapa? Sepakat, berkonsensus bersepakat bahwa surat Al-Ghasyiyah ini semuanya, semuanya berarti dari awal sampai akhir, itu diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berarti saat beliau sedang berada di Mekah. Ijma' itu dinukil antara lain oleh Imam Al-Qurtubi, Imam As-Suyuti, dan juga Al-Allamah Ibnu Asyur rahimahumullah. Pembahasan yang terakhir, berapa jumlah ayat surat Al-Ghasyiyah? Berapa ayat? 26 ayat. Ya, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ulama semua sepakat bahwa surat Al-Ghasyiyah terdiri dari 26 ayat. Berarti kalau misalnya kita kupas ayat per ayat, berarti kita butuh berapa pengajian? 26 pengajian. Berarti berapa bulan? Sebulan kan 4 atau 5 nggih. Berarti 26 bagi 4 berapa? 6 setengah. Ya 6 bulan lah ditambahi dengan yang 5. Berarti setengah tahun. Suwe temen ya Ustaz. Ora apa. Alon-alon. Asal kelakon. Alon-alon asal kelakon. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan sedikit demi sedikit ini bisa kita fahami dengan baik, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.